بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Masih penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa qawlu ta'ala qulu, halaman 144. Maka firman Allah Ta'ala qulu, ay bi al-sinatikum, ucapkan dengan lisan-lisan kalian. Mutawafi'atun alaiha qulubukum, yang mencocoki atasnya hati-hati kalian. Mutawafi'ah, mencocoki. Mencocoki hati-hati kalian. Wahada huwal qawlut ta'am, dan inilah sungguhnya omongan yang sempurna, omongan lafaz kalimat yang sempurna yang mengandung iqrar dan dilakukan oleh lisan dan hati. Al-mutarattibu alaihi thawabu wal jaza'u, yang berakibat atasnya pahala dan jaza, balasan atas kebaikannya. Fakama anna nutqa bil lisan, maka sebagaimana pula an-nutq, omongan bil lisan, dengan lisan, biduni i'tiqadil qalbi, tanpa keyakinan hati, nifaqun wa kufrun, adalah kemunafikan dan kekafiran. Fal qawlul khali minal amali, amalul qalbi, maka omongan yang kosong dari amalan, dan amalan hati, perkataan yang kosong dari amalan, yaitu amalan hati, yakni perkataan yang tidak mencocoki apa yang ada di hati, adimut ta'thiri, dia akan tidak mempunyai takdir pengaruh apa-apa. Omongan yang tidak ada pengaruh apa-apa, sebab tidak diucapkan oleh hatinya juga. Jadi hanya basa-basi saja. Qalilul faidah, sedikit faidahnya. Omongan yang tidak disertai oleh hati. Wa in kana al-'abdu yu'ajjaru 'alayh, walaupun seorang hamba akan diberi pahala atasnya. Dengan omongan idza kana khairan, omongan yang baik itu. Wa ma'ahu aslul imani, kalau dia mempunyai iman. Kalau dia mempunyai iman, jadi sebagai mukmin muslim, maka omongan yang baik walaupun tidak disertai oleh hati itu diberi pahala, tapi pengaruhnya tidak ada kegunaannya, sedikit. Umpamanya orang berdakwah ke jalan Allah, kalau berdakwah itu hanya lisannya saja, melainkan apa, lisan saja dan kosong dari amal, al-khali min al-amal, maka dakwah itu juga pengaruhnya sedikit sekali untuk membentuk kepribadian orang. Karena dakwah itu dilakukan tanpa hati. Dan kata orang Betawi, odong, omong doang. Hatinya tidak ikut meyakini apa yang diucapkannya, dan amalnya tidak menjadi contoh untuk apa yang diserukannya. Ini qalilul faidah, sedikit sekali kegunaannya. Demikian pula amalan-amalan lain, zikir, kalau tidak disertai hati juga amat kurang dan tidak ada pengaruhnya apa-apa. Zikir la ilaha illallah 1000 kali, koyang kepala, koyang kepala, tapi hatinya tidak ikut zikir. Ini qalilul ba'idah, tidak menjadikan dia golongan az-zakirin, bahkan menjadikan dia golongan as-sahun, orang-orang yang lalai. Salat yang tidak disertai hati, fawailul lil musallin, justru celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, yaitu sholatnya hanya penampilan, yura'un penampilan, hatinya sahun, jadi hatinya tidak ikut sholat. badannya saja yang sholat. Ini juga tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap si orang, si pelaku tersebut. Faedahnya juga sedikit. Nah, lakin farqun bainal qawlil mujarradi wal muqtarinu bihi amalul qalbi. Tentu, akan tetapi tentu ada farq, beda antara orang yang al-qawl al-mujarrad, ngomong doang, hanya omong saja, dengan orang yang omongannya itu muqtarin bihi amalul qalbi, dengan orang yang omongannya didampingi oleh amalan hati. Wa fi qawlihi qulu, dan dalam pernyataan Allah qulu, isyaratan ilal i'lani bil aqidati wassad'i biha wadda'wati laha, adalah sebagai isyarat ilal i'lan, untuk seorang muslim mengumumkan memproklamirkan, i'lan memproklamirkan akidahnya, jangan menyembunyikan akidahnya. Wasada'i biha, dan terang-terang bersegera. Wasta'bima tu'mar, dan segeralah dengan mengumumkan, memproklamirkan akidahmu itu. Wadda'watilah, dan berdakwah, mengajak orang kepada akidah tersebut. Idh hiya aslut dini wa asasih, wa asasuhu, dimana perkara yang diperintahkan kita mengucapkannya ini adalah aslut din, pokok agama, dan asas bagi agama. Wa fi qawlihi amanna wa nahwihi, dan di dalam pernyataan amanna dan semisalnya, mimma fihi sudurul fi'l, di mana padanya itu terdapat al-fi'l. Kata kerja yang dikedepankan mansuban ila jami'il ummati, yang ini dinisbahkan kepada segenap umat. Qulu amanna, ini adalah pernyataan yang dinisbahkan kepada segenap umat Islam, isyaratan ila annahu yajibu ala al-ummati, sebagai isyarat dari Allah bahwasannya wajib atas umat ini al-i'tisamu bihablillahi jami'an, untuk berpegang teguh dengan agama Allah semuanya. Dan di sini juga ada isyarat wal hasdu 'alal i'tilafi, anjuran untuk i'tilaf, kerukunan umat, hatta yakuna da'ihim wahida, sehingga seruan dan penyeru mereka, para da'i-da'inya, adalah satu. Yang diserukan hanya satu. Wa amaluhum muttahida, amalannya juga satu, sebagai satu kesatuan. Wa fi dhibnihi, sehingga di dalam kandungan makna ini pula adanya an-nahyu anil iftiraqi, adanya larangan untuk berpecah belah. Allah menghendaki supaya umat ini mempunyai ucapan dan pengakuan yang satu, dan mempunyai amalan yang satu pula, satu warna. Wa fihi, di dalam pernyataan ini pula, annal mu'minina kal jasadil wahidi, orang mukmin itu seperti satu jasad. Untuk supaya mereka saling bersatu seperti keadaan jasad, dalam rangka solidaritas sesama mereka, saling menyintai, saling membela saudaranya. Wafi qawli, dan dalam firman Allah, qulu amanna billah ila akhirih, dalam pernyataan qulu amanna billahi sampai terakhir, dalalatan ala jawazi idhabatil insani ila nafsil imani sebagai dalil bolehnya mengidhafahkan manusia, menyandarkan manusia kepada ila nafsihi, kepada dirinya, al-iman. Bolehnya manusia, bolehnya seorang mukmin mengatakan kami beriman. Jadi iman diidhofahkan kepada dirinya. Ala wajhi taqyidi bal ala wujubi dzalik. Idhofah itu ala wajhi taqyid, dalam bentuk mengikatkan diri kepada iman tersebut. Bahkan menyatakan demikian itu adalah wajib. Kalau orang memuji diri, kami adalah orang-orang yang bertakwa, tak boleh. Fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian. Tapi khusus dalam hal iman ini, bukan dalam rangka memuji diri ketika menyatakan kami beriman, tetapi dalam rangka untuk menyatakan bahwa dirinya terikat dengan kewajiban iman. Bukan dalam bentuk memuji diri. Faqawlu amanna billah. Maka ketika dinyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, ay bi annahu wajibul wujudi, yaitu yakin bahwa Allah itu wajibul wujudi. Bikhilafi qawlihi an ana mu'minun wa nahuhu, beda dengan kalau orang menyatakan saya mukmin dan yang semisalnya, fa innahu la yuqalu, maka yang demikian itu tidaklah dikatakan illa makrunan bil istithna bil masyi'ah, tidak dikatakan pernyataan tersebut kecuali ditambahi dengan istitsna bil masyiah, pengecualian dengan masyiah kehendak Allah. Ana mu'minun insyaallah, itu namanya makrunan bil istitsna. Ya. Mengapa? Lima fihi min tazkiyatin nafsi. Karena dalam pernyataan tersebut ada unsur tazkiyatin nafs, memuji diri. Wa syahada ala nafsi bil iman, dan persaksian, mengandung unsur persaksian terhadap dirinya bahwa dirinya itu adalah orang yang beriman. Jadi karena mengandung sanjungan kepada diri sendiri, maka kalau menyatakan ana mu'minun itu la yuqalu, tidak boleh dikatakan illa makrunan kecuali digandengkan dengan istitsna bil masyiah. Ya, yaitu dengan kalimat apa? Insyaallah. Ana mu'minun insyaallah. Karena yang menyaksikan kita ini mukmin benar atau tidak hanyalah Allah. Faqawlu amanna billahi ay bi anna wajibul wujudi. Kami beriman bahwa Allah itu wajibul wujud, harus adanya. Adanya Allah adalah sebagai satu keharusan, kepastian. Wahidun ahad, Dia satu dan hanya satu. Bukannya satu tetapi berunsur banyak. Wahid satu zatnya, ahad juga hanya satu, tidak pakai unsur-unsuran, tidak pakai oknum-oknuman. Gak bisa satu tapi tiga oknum, satu tapi unsurnya ini dan itu, gak ada. Kalau makhluk satu adanya, unsurnya banyak. Ya, ada apa, anggota badan, ada darah, ada ini dan itu, macam-macam. Tapi Allah wahidun ahad, satu dan tidak berunsur, hanya satu. Begitu bedanya makhluk dengan Allah. Muttasifun bikulli sifati kamalin, Dia bersifat dengan segenap sifat-sifatnya yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, Dia maha suci dari segala kekurangan dan keaiban. Mustahiqun li ifradihi bil ibadati kulliha, Dia berhak untuk ifradihi, diistakannya Dia disahkannya Dia dengan seluruh segenap peribadatan. Wa adamul isyraki bihi fi syai'in minha, dan tidak disekutukan Allah itu dengan sesuatu pun daripadanya. Biwajhin minal wujuh, dari satu sisi pun, dari sisi-sisi yang manapun. Wama anzalna ilayna, wama unzila ilayna, yushmilul Quran was sunnah. Kami juga beriman kepada apa yang unzila ilayna, yang diturunkan kepada kami, meliputi Al-Quran dan Sunnah. Mengapa? Liqauli ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata, dan Allah menurunkan kitab dan hikmah. Hikmah yaitu sunnah. Fayadkhulu fi al-imanu maka masuklah dalam pengertian wa ma unzila ilaina, dan kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Yadkhul fihi, masuk padanya keimanan, bima tadammanahu kitabullah wa sunnatu rasulih, dengan apa yang dikandungi oleh kitab Allah dan sunnah rasulnya. Apa yang dikandungi pada kitab Allah dan sunnah rasulnya ialah min sifatil bari, adanya sifat-sifat al-bari, Allah al-bari, wa sifat rusulihi, di situ juga ada tentang sifat-sifat para rasulnya. Yaumil akhir, dan juga ada keterangan tentang hari kiamat, wal ghuyubil madhiyah wal mustaqbalah, dan perkara-perkara ghaib di masa lalu dan perkara-perkara ghaib di masa yang akan datang. Wal imanu bima tadammanahu dzalika minal ahkam al-amriyah asy-syar'iyyah, dan juga beriman kepada apa yang dikandungi oleh perkara itu, yaitu hukum-hukum perkara syariah, wa ahkamil jaza, dan hukum-hukum perkara jaza, balasan, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Semua terkandung dalam pengertian wa ma unzila ilaina. Ila hunaya wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.